Mitra bisnis, fanatisme pendukung capres dan cawapres tahun ini dinilai beberapa kalangan sudah terlalu berlebihan, terlihat dari aksi saling hina, saling menjatuhkan, hingga saling meluncurkan fitnah, khususnya di media-media sosial. Praktis, masyarakat Indonesia saat ini bisa dikatakan terbelah dua. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan LIPI, Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda soal ini? Ya biasa kan ini mereka dalam pemilu hal itu biasa terjadi. Masalahnya adalah nanti kalau salah satu di antara mereka terpilih nanti, mampukah menutup kembali keterbelahan masyarakat itu? Amerika kan juga begitu, negara manapun. Nah, kesalahan dari tim sukses ini adalah sebenarnya kan mereka menyalahi janji mereka bahwa mereka akan melakukan kampanye damai kan, tapi mereka melakukan. Jadi apa gunanya deklarasi damai yang dilakukan oleh KPU dan dihadiri oleh sekian banyak orang? Jadi masyarakat sebenarnya, kalau saya sebagai anggota masyarakat, saya menuntut janji mereka. Tuh katanya Anda damai, tapi nyatanya Anda juga berkelahi. Kan tidak benar, jadi belum jadi presiden ya jadi pembohong gitu. Banyak komentar dan kritik juga, Pak, mengenai masyarakat kita yang sekarang terlihat mudah sekali dipancing ribut dan konflik. Ini bagaimana, Pak? Nah, itu Anda harus ingat, masyarakat kita ini kan sebagian besar belum dewasa dalam pikirannya. Apalagi kalau diiming-iming duit. Ya, sebenarnya yang salah ya yang menyuruh mereka seperti itu. Jadi, masyarakat kita itu kan masyarakat yang, ya dia perlu Anda kasih 50 ribu perak, mau aja kan. Kan itu. Ya, sebenarnya calon-calon presiden itu seharusnya mendidik rakyat sambil mereka berkampanye. Jadi seharusnya pendidikan yang mereka lakukan haruslah pendidikan kepada masyarakat. Jadi kesempatan ini dalam proses mereka menjadi presiden, mereka juga harus melakukan pendidikan kepada masyarakat. Bukan justru mengungkit emosi masyarakat. Itu yang keliru menurut saya. Akhirnya mengadu domba antara, padahal setelah selesai kan siapa yang untung? Kan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Jokowi bahwa demokrasi adalah kegembiraan ya, kegembiraan politik, ya tidak ditanggapi secara benar gitu loh. Kalau antisipasi yang harus dilakukan agar nanti setelah ada presiden baru siapapun itu, agar tidak muncul ketegangan dan sikap anarkis karena yang didukung kalah, bagaimana menurut Bapak? Ya, tinggal bagaimana aparat-aparat setelah selesai ini kan tidak ada lagi. Aparatnya aja, aparat pemerintah menjalankan dan juga harus ada kebijakan dari masing-masing pihak untuk menenangkan pengikut mereka bahwa ini sudah selesai, kita sudah menang atau kita sudah kalah, kan hanya itu. Yang kalah harus berbesar hati dan yang menang harus rendah hati gitu, kan itu yang harus dilakukan. Demikian sejarawan LIPI Anhar Gonggong, saya Wendy Lim.